Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk talabul ilmi, menimba ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini ditulis sebagai amal saleh yang akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan kita kali ini maka kita akan melanjutkan membaca kitab Lamudduril Manthur min al-Qawl al-Ma'thur sampai pada nomor berapa? 715. Ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya di dalam kitab ini, beberapa nasihat-nasihat. Qala al-Imam Muhammad ibn Nadhr al-Harithi rahimahullahu ta'ala, awwalul ilmi as-sumtu thumma al-istima'u lahu ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره. Pada nomor yang ke-718, kita masuk ke nomor sekian, disebutkan di sini ucapannya Al-Imam Muhammad Ibn Nadhr Al-Harithi rahimahullahu ta'ala, awalul ilmi as-sumtu, pertama kali ilmu dicari adalah dengan seseorang itu diam. Ya. Thumma listima'u, kemudian dengan mendengarkan. Thumma al-amalu bihi, kemudian dengan mengamalkannya. Thumma hifdhuhu, kemudian menghafalkannya. Thumma nashruhu, kemudian menyebarkannya. Ini jenjang atau tahapan-tahapan setiap kita dalam thalabul ilmi. Nasihat dari seorang imam besar Muhammad ibn Nadhr al-Harithi. Seorang talibul ilmi, pencari ilmu, harus melalui tahapan tadi di atas supaya sukses dalam talabul ilmi. Yang pertama apa tadi? Asumtu, diam. Jangan ngomong, ngobrol, tapi diam. Ya. Termasuk jangan pula ta'lim sambil SMS-an. Ini berarti enggak diam. Bicara. Bicara apanya? Hatinya. Dengan orang yang nun jauh di sana. Atau WA-an, chatting. Ya berarti Anda tidak diam. Anda sibuk dengan HP-mu. Atau dengan pembicaraan yang lain. Maka ketika kita talabul ilmi, kita harus diam. Kemudian apa? Istima', mendengar. Diamnya di yang dimaukan di sini, diam memperhatikan apa yang disampaikan di majelis tersebut. Bagaimana cara memperhatikannya? Karena ini suara, maka melalui pendengaran. Diam, dengarkan. Bagi yang ngantuk apalagi tidur, dapatnya diem tok pak, meneng main temungkul. Dia tidak melakukan langkah yang kedua. Itu apa? Al-istima' lahu, tidak mendengar. Ini pun menghalangi tersampaikannya ilmu. Karena ilmu itu masuk ke benak kita, itu melalui suara yang dipahami oleh kalbu, oleh hati kita, untuk kemudian kita mendapati ilmu dengan itu. Berarti kalau kita bicara sendiri dalam ta'lim, ini penghalang tersampaikannya ilmu kepada kita. Kalau kita diam tapi ngantuk, tidak mendengarkan apa yang disampaikan, ini juga sebagai kendala yang menghalangi talabul ilmi.